بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ibu-ibu hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, ayat-ayat hukum surat An-Nur berkaitan dengan manajemen fitnah, berkaitan dengan manajemen isu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kesimpulannya dari ayat yang ke-11, bahwa penyebar-penyebar isu itu masih sesama grup kalian. Kemudian jangan kalian fikir isu yang menyebar yang tidak benar tentang diri kalian itu buruk buat kalian, tetapi sebenarnya baik untuk kalian. Sebab apa baik? Sebab dosa-dosa kita terus berkurang. Kita yang terfitnah ini, kita yang dituduh, dosa-dosa kita terus berkurang. Kemudian aliran pahala terus mengalir karena kita diuji dengan ujian dan kita sabar. Terus yang ketiga, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan pahala gratis, karena si pemfitnah akan mengambil dosa kita dan memindahkan pahalanya kepada kita. Kemudian di dunia Allah akan kuak, Allah akan bongkar siapakah sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita-berita busuk tersebut. Di ayat yang ke-12, perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengar berita yang sangat jelek berkaitan dengan nama baik dan kehormatan orang baik-baik yang difitnah, maka kewajiban kita langsung wajib bersangka baik dengan orang yang difitnah itu. Katakan tidak mungkin, ini pasti fitnah. Itu perintah Allah di ayat yang ke-12. Terus pada ayat yang ke-13, perintah Allah Subhanahu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apabila yang menyebarkan fitnah tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, sementara dia percaya dengan fitnah dan isu yang sangat jahat tersebut lalu ikut menyebarkannya, maka 1, orang yang menyebarkan fitnah dianggap oleh Allah SWT dialah sebenarnya pendusta. Yang kedua, orang tersebut tidak boleh diterima persaksiannya sampai kapanpun. Yang ketiga, punggungnya wajib dipukul sebanyak 80 kali. Yang ketiga, orang tersebut digelari fasik. Dan yang kelima, dia akan menerima azab yang keras dan pedih oleh Allah di dunia sebelum dia diazab di akhirat. Jadi ini berbahaya betul kalau kita menjadi penyambung lidah dari sebuah isu dan fitnah berkaitan dengan nama baik orang soleh, kehormatan orang taat. Apalagi isu dan fitnah itu berkaitan dengan masalah seksual. Pada ayat yang ke-14, di ayat yang ke-14, Allah firmankan, untunglah umur kalian masih ada, aku bukakan pintu taubat untuk kalian sehingga kalian tidak perlu mendapatkan segala bahaya yang telah Allah sebutkan di atas. Tidak perlu kalau kalian cepat segera taubat. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lamassakum fi ma afattum fihi adzabun azim. Ya. Kemudian di ayat yang ke-15, id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kesimpulan ayat yang ke-15, ayat-ayat hukumnya adalah ketika kamu mendengarkan berita-berita itu dari lidah ke lidah, dari bibir ke bibir, menyebar dari media ke media, dari handphone ke handphone, dari WhatsApp ke WhatsApp, ya, dari share and like, ketika itu menyebar ke tengah-tengah kamu dan kamu tidak mengamalkan adab-adabnya, bagaimana adabnya tadi? adabnya tadi kan stop. Di batas kita stop. Jangan disebarkan lagi. Lalu kita harus counter. Katakan ini tidak benar, ini adalah dusta. Kan itu tadi yang saya sampaikan. Tep, tep, tep, tep, tep, tep, tep. Ternyata kamu tidak lakukan itu. Kamu pikir ini dosanya kecil. Wa tahsabunahu hayyina. Kamu pikir ini dosanya kecil. Wa huwa indallahi azim. Padahal dosa ini di sisi Allah adalah sangat besar. Wa huwa indallahi azim. Itu ayat yang ke-15. Jadi menyebar fitnah bukan dosa kecil, tapi dosa yang sangat azim. Para pelaku media, para penyebar berita, kaum wartawan, jurnalis, pemilik TV, orang yang bekerja di TV, presenter, ya, atau siapa saja, termasuk orang-orang yang menyebarkan melalui media-media, seluruh mereka mendapatkan dosa azim, dosa yang sangat besar. Rasulullah, apa kata Anas bin Malik? Di zaman ini, kalian melakukan dan mengatakan suatu perkataan yang kalau seandainya kalian tahu di zaman kami, kami menganggap dosanya sangat besar dan bisa menghancurkan. Tapi zaman sekarang gampang betul bagi kalian. Konteks Anas bin Malik mengatakan itu adalah mudah betul orang menyebarkan kata-kata dan fitnah-fitnah yang keji terhadap orang-orang soleh, terhadap orang-orang taat, terhadap wanita-wanita baik-baik, laki-laki yang beriman. Penyebaran berita-berita yang bohong semacam ini sangat-sangat berbahaya. Di zaman sekarang kata Anas bin Malik, itu waktu itu tuh ya, zaman Anas masih hidup, Rasulullah sudah meninggal nih. Zaman sekarang mudah betul kalian mengatakan, menyampaikan, menyebarkan. Padahal zaman kami, kami anggap ini dosa yang menghancurkan, dosa yang membahayakan, yang dosanya sangat besar. Itu zaman para sahabat. Tapi zaman sekarang lebih gampang lagi. Lebih gampang lagi. Kemudian di ayat yang ke-16. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha. Walaula idh sami'tumuhum qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'adzim. Kenapakah ketika kamu mendengarnya, ketika kamu sampai beri kepada kamu berita macam ini, kenapa kamu tidak langsung berkata begini? Ma yakunu lana an natakallama bihadha. Stop. Ini tidak boleh dilanjutkan. Perbincangan, pembicaraan tentang ini wajib berhenti sekarang juga. Kenapa kamu enggak kayak gitu, kata Allah. Jadi kalau ada berita yang sifatnya jelek, menjelek-jelekkan, menjatuhkan nama baik dan kehormatan orang soleh, orang taat, wanita soleh, wanita yang taat, wanita yang bersuami, laki-laki yang memang bertakwa, lalu sampai ke telinga kita, sampai ke media kita, dari grup kita, kenapa kamu tidak katakan stop, jangan lanjutkan ini. Berhenti, jangan teruskan ini. Ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak pantas kita memperbincangkan perbincangan yang seperti ini. Subhanaka, yang maha suci hanyalah Allah. Siapa sih orang yang enggak buat dosa? Siapa sih orang yang buat salah? Lalu kita tahu orang yang berbuat dosa ada peluang kan untuk tobat? Ada peluang kan dia untuk memutihkan dirinya di sisi Allah? Dan Allah akan memutihkan dia. Lalu kenapa kita merepet di sini, cerewet mulut kita dari mulut ke mulut menyampaikan berita ini? Kenapa kita tidak stop saja? Apa kalian berharap ada manusia yang suci kayak malaikat? Enggak ada. Hanya Allah saja yang maha sempurna daripada kecacatan, kekurangan. Subhanaka. Terus hadza buhtanun azim. Harusnya begitu. Langsung klaim saja ini adalah dusta yang sangat besar. Klaim aja begitu. Benar Ustaz, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dirangkul-rangkulnya wanita itu, dipaluak-paluaknya wanita itu. Wanita itu siapa? Jangan-jangan istrinya. Indah Ustaz, ambo tahu siapa bininya? Hah? Saya tahu siapa istrinya. Jangan-jangan itu anak gadisnya. Dia mau berpisah, anak gadisnya pergi kuliah jauh. Timbulkan banyak kemungkinan. Iya, ya. Ya. Jadi banyak kemungkinan. Atau, kamu kan baru, dia bukan istrinya, bukan anaknya, bukan siapa-siapanya. Dan dia memang orang asing, dipeluk oleh dia. Masalahnya, apakah sebatas memeluk kamu sudah menuduh dia bahwa dia sudah berzina? Apakah ada kamu saksikan seperti kata Rasulullah, bagaikan jatuhnya ember ke dalam sumur, kamu saksikan enggak? Alai ustaz. Dengan mata kepala kamu. Ho-oh. Lalu ada enggak saksi kamu 4 orang? Ayo enggak ustaz, kamu seorang sajanya. Punggung kamu berikan 80 kali, dipukul oleh pemerintah. ya, dan kamu dikatakan sebagai pendusta karena kamu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Antok sewa hamba. Tutup saja mulutmu. Kalau engkau melihat kemungkaran, donda usaha seperti itu, tolong datangi saja orang yang melakukannya secara baik-baik. Katakan, kau hentikan perbuatan ini. Tobatlah engkau. Engkau telah melakukan dosa besar, bahaya buat masa depanmu. Itu cara yang lebih bagus, karena engkau tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Hukumannya berbalik kepada engkau. Punggungmu yang akan dipukul sebanyak 80 kali. Dan engkau diharamkan untuk diterima persaksian darimu. Dan engkau digelari sebagai pendusta. Di sisi Allah engkau adalah fasik. Pendih. Bahayanya lagi. Kalau begitu, memang lebih bagus. Man satara aurata akhi, satara Allahu auratahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aurat saudaranya, Allah yang akan tutupi auratnya di dunia dan di akhirat. Ya. Ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Ya'idzukumullah. Allah beri kamu pelajaran yang berisi peringatan macam ini. Ya'idzukumullah. Allah beri kamu pelajaran yang berisi peringatan seperti ini. An ta'udu limithlihi abada. Semoga kamu tidak mengulangi lagi yang seperti ini yang pernah terlanjur kamu buat abada kapanpun. Ya, selama-lamanya kamu enggak pernah ulangi lagi. Cukuplah yang sudah terlanjur ya sudah. Ini pelajaran sudah kamu dengar. Dalam pelajaran ini ada peringatan dari Allah. Ya'izukumullah. Jadi ya'iz itu artinya adalah pelajaran yang mengandung peringatan. Jadi yang berlalu ya sudahlah berlalu, kamu sudah tobat, tapi yang ke depan kamu jangan pernah ulangi kembali. In kuntum, kalau kamu orang beriman, tapi masih kalian ulangi juga, enggak, kamu bukan orang beriman. Lah dilarang, masih kalian teruskan. Sudah diperingatkan, kalian masih terus mengerjakannya. Kamu bukan lagi orang beriman. In kuntum mu'minin. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Allah terangkan kepada kamu ayat-ayatnya ini. Allah diterangkan oleh Allah. Wallahu alim. Dan Allah maha mengetahui. Hakim. Allah maha bijaksana. Ayat yang ke-19. Innal ladhina yuhibbuna. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai. Anta syi'al fahishah. Menyebarnya suatu berita yang memalukan berkaitan dengan masalah zina dan hubungan seksual. Ya. Tenang dia, berita ini menyebar. Apalagi yang dihantam adalah orang-orang beriman. Sudahlah asli saja enggak boleh menyebar, apalagi itu adalah isu yang dikarang. Fitnah yang diciptakan lalu disebarluaskan. Ya Allah, apa firman Allah sini? Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya berita yang fahisyah, berita yang berkaitan dengan masalah seksual, berkaitan dengan masalah hubungan lucah, hubungan suami istri, zina dan sebagainya, suka dia menyebar. Apalagi targetnya adalah orang-orang baik-baik, orang-orang beriman. Fil ladzina amanu, kalangan orang-orang beriman menyebarnya berita-berita itu, targetnya adalah orang-orang beriman dan disebarkan kepada orang-orang beriman. Lahum adzabun alim. Jangankan orang beriman yang mendengar, orang kafir saja enggak pantas dia mendengarkan itu. Sementara yang difitnah adalah orang sekelas Habib Rizik Syihab dituduh berselingkuh dengan Firza Husain. Firza Husain hanya karena chatting. Chattingan itu kan chatting, itu pun bisa diciptakan, bisa dikarang, bisa dibuat. Dan ahli IT sudah mengatakan ini adalah bohong, ini adalah hoax, ini adalah rekayasa, ya. Sedangkan asli saja lagi disuruh kita nutup. Dan lagi pula ini haram untuk kita percaya. Karena tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Yang bersangkutan sudah mengatakan saya tidak melakukannya. Dan yang difitnah itu wanita dalam hal ini Firza Husain juga mengatakan saya tidak melakukannya. Ya. Tapi ternyata menyebar berita ini. Wallahi lahum azabun alim. Untuk mereka azab yang teramat sangat pedih. Di mana azabnya pedihnya? Ternyata fid dunya wal akhirah. Matinya insyaAllah mati su'ul khatimah nanti itu. Hidupnya pun akan dibuat malu oleh Allah. Hidupnya akan dibuat hina oleh Allah. Hidupnya akan dibuat susah oleh Allah. Ya, dibuat oleh Allah menderita. Allah hancurkan hidupnya. Inilah orang balasan di dunia. Lahum azabun alim. Alim ini artinya podiah. Ya. Kalau azim bu, dalam. Dalam sampai ke tulang, lukonya tu sampai ke tulang, pacah tu tulang debunya. Itu azim. Tapi kalau podiah tasayat, dia garam, dia asap tu podiah. Jangan buat. Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Masuk kita pada ayat yang ke-20. Ketidianlah jalan. Dah, lah sembrono. Ayat yang ke-20. Simaklah. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Ini ya, Bu. Tadi kita temukan ayat yang bersama bunyinya. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lamassakum fi ma afattu fi 'adzabun alim. Itu ayat yang sebelumnya. Ayat berapa? 16 atau 17 itu? Ayat yang ke-16. Sekarang ayat 20 hampir begitu juga bunyinya. Padahal di atasnya ada ancaman, Bu. Yang ini juga di atasnya ada ancaman. Ayat 19 kan ancamannya adalah azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Kan gitu kan? Di bawahnya Allah sambut dengan kalaulah bukan karunia Allah dan rahmatnya atas kamu. Ya, dan Allah Maha Santun lagi Maha Penyayang. Baik, Ibu, ini maksudnya apa? Capeklah tobat. Karunia Allah masih ada untuk kalian. Allah terima tobat kalian dan Allah putihkan. Sehingga di dunia kalian tidak perlu diazab dengan azab yang pedih dan di akhirat kalian tidak perlu menerima azab yang dahsyat. Begitu. Itu yang dimaksud dengan walau la fadlullah itu. Tapi tidak juga dimanfaatkan. Rasulnya kalian. Kalian pasti akan merasakannya. Walau ya khafu ukbaha. Allah tidak peduli apa yang akan kalian rasakan. Apa yang kalian derita. Apa yang kalian tanggung. Itu terserah karena kalian sudah diperingatkan. Dan diberi waktu dan kesempatan. Tidak juga tobat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا وهاي orang-orang yang telah beriman. لا تتبعوا خطوات الشيطان. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Siapapun yang mengikuti langkah-langkah syaitan, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Maka sesungguhnya syaitan itu memerintahkan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi setelah Allah menceritakan ini, Bu, jatah tentang manajemen isu, artinya kalau enggak kamu jalankan ini, manajemen ini, pasti manajemen setan yang kamu ikuti. Ya, pasti manajemen setan. Kalau bukan proses menurut hukum Allah kamu jalankan ini, pasti proses menurut hukum buatan makhluk, buatan manusia yang akan kamu ikuti. Akhirnya kamu tak selamat di dunia, kamu tidak selamat di akhirat. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan, salah satu langkah syaitan adalah menyebarkan isu, mencari-cari kesalahan orang lain dan menyebarkannya. Makanya Bu, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 apa bunyinya? Ibu hafal kan? Ibu hafal tuh. Awalnya ibu pasti bisa melanjutkan. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh dan seterusnya. Ya, selanjutnya walaula fadlullah, kalaulah bukan karunia Allah atas kamu dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahad, tidak akan ada satu pun yang akan bersih dari dosa. Nah, kalau bisalah dosa itu tak caliak nampak, Bu. Kalau lah bisa dosa itu terhidu. Terhidu apa? Tercium baunya. Tak ada satu pun orang yang berani mendekat kepada kita. Masing-masing kita ni bau, busuk. Kalaulah diizinkan Allah, dosa itu berbentuk. Beda bu, kalau bangsa jin, makin berbuat dosa, dia memang makin jelek bentuknya. Beda bangsa jin, makin berbuat baik, dia makin rupawan bentuknya. Makin bersih, makin indah, makin beda. Kalau makhluk jin, memang dari dosa itu langsung berpengaruh pada fisiknya, pada bentuknya. Ya, sementara kita itu enggak nampak. Jin semakin jahat, dia semakin busuk bau jin itu. Setan. Tapi manusia enggak. Makin jahat, dia masih makin bisa pesalon. Memperancak bantu, mempawangi baun. Kalau kita kan tidak. Nah, kalau bukan karunia Allah yang selalu membukakan pintu-pintu taubat, kamu istighfar, kamu menyesal, kamu akhirnya tidak akan ada satu pun di antara kamu yang akan bersih dari dosa. Ma zakka minkum min ahad. Walakin Allah yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. Akan tetapi Allah mensucikan siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa